andai saja kamar ini bicara. Tirai jendela pintu enggan terbuka. Desah nafasmu juga belai rambutmu. Damaikan rasa seluruh jiwaku. Kubuka mata saat aku terjaga. Mimpi malamku cerita tentang dirimu. Jangan pernah ada kata pisah darimu. Terasa berat berpisah darimu. Jihan cantik pijar, pijar hatiku. Jangan lagi ragu sampai mengganggu. Kemanapun kita akan bersatu. Selalu bersama sampai akhir nyawa. Sumpah setia kita akan bersatu. Takkan berpisah selama-lamanya. Andai saja engkau tetap di sini. Rembulan malam akan ikut tersenyum. Akan menepi matahari pagi. Malam pun takkan pernah berganti. Cantik pijar, pijar hatiku. Jangan lagi ragu sampai mengganggu. Kemanapun kita akan bersatu. Selalu bersama sampai akhir nyawa. Setia kita akan bersatu. Takkan berpisah selama-lamanya. Takkan berpisah.